Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa TV Raja yang kami cintai, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim lughah al-arabiyah. Pembahasan beberapa pekan yang lalu masih berkisar tentang asyartiyah, yaitu syarat. Di sini menjelaskan tentang tiap syarat terkadang harus memakai fa, al-iqtiranu bil fa. Jadi jawab syarat terkadang mengharuskan memakai fa. Nah, terkait ini beberapa pertemuan kajian-kajian yang lalu sudah disebutkan ada dua tempat atau dua bentuk. Yang pertama, manakala jawab syaratnya dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Yang kedua, manakala syaratnya, jawab syaratnya dalam bentuk talab, yaitu baik itu bentuk amar, nahi maupun al-istifham. Ini sudah dibahas di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di sini akan dijelaskan sisa daripada tempat-tempat yang diharuskan memakai fa. Antum bisa lihat di halaman safha as-mi'ah wa thalitha wa ishrun, itu halaman 123. Di jilid yang ketiga, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Yaitu kelanjutan yang kedua adalah yang ketiga, di mana pengarang mengatakan nadhkurul ana baqiyatul mawadhi'. Sekarang kami jelaskan atau kami sebutkan sisa tempat-tempat, artinya yang diharuskan jawab syaratnya memakai fa. Yang ketiga, an yakuna fi'lan jamidan. Ini sudah kita ungkapkan di pertemuan dua pekan yang lalu, yaitu jawab syaratnya ada dalam bentuk fi'il jamid. Sebagaimana syarahtulakum, yang saya jelaskan kepada antum sekalian, yang dimaksud dengan fi'il jamid ala wa huwa al-fi'lu alladhi laysa lahu tasrif, yaitu fi'il yang tidak memiliki tasrif, yaitu tasrif madhi ke mudhari, kemudian isim masdar, isim fa'il dan seterusnya. Mana itu? Seperti fi'il laysa, tidak ada tasrifnya, tidak ada mudhari'nya, tidak ada masdar, tidak ada isim fa'ilnya, bukan laysa yal yasu, ya laisan, wala ism waluyus, tidak ada tasrifnya. Nah, ketika tidak ada tasrifnya, maka dikatakan adalah fi'il jamid. Asmana jamid itu beku, ya, arti tidak berkembang, karena tidak ada tasrifnya, maka dikatakan istilahnya fi'lan jamidan. Nah, contoh ini adalah man ghashana falaysa minna. Ini potongan hadis. Rasulullah pernah bersabda, man ghashana falaysa minna. Jawab man itu syartiyah. Di situ ada fa, itu falaysa. Nah, ketika jawab syaratnya itu laysa minna, ini adalah fi'il naqis yang membutuhkan isim dan khabarnya, karena dia termasuk min akhwati kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka ketika menjadi jawab syarat, maka harus memakai fa, falaysa minna. Nah, ini dengan mengetahui kaidah seperti ini, kita bisa membuat ungkapan-ungkapan yang seperti ini, yang jawab syaratnya dalam bentuk laysa. Yang keempat adalah an yaktarina biqad, yaitu jawab syaratnya an yaktarina, ay an yaktarina jawab syarti. Itu ingat pembahasannya, di mana fa'ilnya itu al-dhamir musatir, fa'il yaqtari itu dhamir musatir takdir huwa, kembali pada jawab syarat. Yaitu apa? Biqad. Yaitu jawab syaratnya memakai kata qad. Nah, ketika jawab syaratnya memakai kata qad, maka harus masuk fa. Seperti contoh dalam ayat surah Al-Ahzab, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wa man yuti'illaha, man ini ismu syartin mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mana fi'il syaratnya yuti'. May yuti. Ini fi'il syarat, dan man ini tentunya menjazamkan, menjazamkan fi'il syarat wa jawabuh. Nah, menjazamkan fi'il syarat dan jawabnya. Nah, ketika fi'il syaratnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya majzum. Di sini tanda jazamnya as-sukun. Kenapa? Karena dia sahihul akhir. Ru'ain adalah huruf sahih. Jadi wa man yuti'il, wa man yuti'illaha. Nah, kemana kata ya, huruf ya-nya? Ata'a yuti'u. Ya, ini kena termasuk fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, yaitu fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf yang di tengah-tengahnya atau ain fi'ilnya huruf illat. Nah, ketika huruf akhirnya sukun, maka akan, maka terjadi bertemu dua sukun. Iltiqa'u sakinain. Bertemu dua sukun, yaitu ya bersukun, kemudian ainnya bersukun disebabkan oleh man syartiyah, maka huruf ya-nya dibuang. Jadi wa man yuti illaha. Adapun ain dibaca kasrah itu hanya cara membaca, tapi hakikatnya dia adalah majzum, tajzumnya sukun, bukan berarti fiilnya kasrah. Tidak ada fiil kasrah. Nah, kasrah itulah tanda isim, bukan tanda fiil. Jadi untuk cara mewasal agar bisa dibaca, maka bacaannya dikasrakan ainnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lihat di sini jawab syaratnya adalah faza fawzan. Faza yaitu fi'il madhi. Nah, akan tapi sebelumnya ada qad. Qad. Nah, itu li tahqiq sesungguhnya. Nah, ketika jawab syaratnya ada qad, maka masuk fa. Faqad. Nah, itulah kaidah yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita tinggal mengkiaskan ungkapan-ungkapan lainnya yang kaidah seperti ini. Yang kaidah seperti ini. Nah, itu pelajaran lalu saat di sana ya. Ya, insyaallah malam ini kita lanjutkan yang kelima, khamisan yang kelima. Silakan kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk membaca nomor selanjutnya. Wadhal sa'isan. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Masud yang telah memberikan beberapa faedah ilmu murojaah dari pembahasan yang sebelumnya. Kita langsung berikan kesempatan bagi para pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV. Anda yang ingin bergabung bersama kami dan ikut mempelajari bahasa Arab dari kitab Darussul Lughah jilid yang ketiga, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kami terima untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, pendengar ikhwan dan akhwat. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku yang kita kaji, Anda bisa melihat pembahasan di layar televisi Anda. Silakan di 021-823-6543. Untuk penelpon yang pertama kita terima. Halo. Baik, silakan. Iya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di halaman 123 terkait dengan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu tentang jawab syarat, ya, fi'il syarat dan jawab syarat. Dari pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan di poin yang kelima. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan nama Fatimah di Bekasi. Naam. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Naam. Eh, naam, tafadhali ya Umma Fatimah. Ya Ustaz. Berak. Oh. Al-Khamis. Rakam khamsah. Khamsah. Apa nih agak gangguan Ustaz teleponnya. Oh iya. Naam. Khamsah. An-niyak tarinu bima. Apa bacaannya? An-niyak tarina. An-niyak tarina bima nafiyati. Naam. Nahu mahma takun al-zurufu fama akzib. Nah, mahma takun al-zurufu fama akzibu. Iya. Nah, coba terjemahkan. Al-zuruf. Hmm. Ini dari ya dari awal. Oh, khamisan. Dibentuk dari manafia. Apa itu an yaktarina? An yaktarina. An yaktarina bima an nafia. Ini mana fa'il yaktarin ini? Mana fa'il yaktarin? Dhamir huwa kembali kepada jawab syarat. Ya. Jadi an yaktarina jawab syarat. Mengandung jawab. Bukan yaktarin mengandung. Berang apa? Bergandengan atau berangkai. Oh, bergandeng, ya. Bergandengan nah, atau berangkai. Nah. Jadi jawab syarat bergandengan dengan ma an-nafiyah. Iya. Maka harus pakai fa. Nah. Ini tempat yang khamisan yang kelima. Nah. Baik, contoh mahma takuna dhurufu fama akdzibu. Apa artinya? Dhuruf itu dari Al-dhuruf itu keadaan. Oh. Nah, dhuruf, dharf. Dhuruf. Jadi dharf itu banyak maknanya. Apapun yang terjadi. Nah. Apapun keadaan yang terjadi. Nah, apapun keadaan yang terjadi, maka aku tidak. Fama akzibu. Maka akan berdusta. Maka aku tidak berbohong, tidak berdusta. Baik. Nah, di sini mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya fama akzib. Iya, yaitu akzibu bentuk fi'il mudhari, tapi kena diduri oleh ma. Ma an-nafya, maka harus pakai fa. Fama akzibu. Ya. Nah. Ya, tentu fi'il mudhari'nya ini tidak majzum. Kenapa? Karena dimasuki oleh ma. Iya, karena dimasuki oleh ma. Ya, jadi fama akdhibu. Ya, Ustaz, ya. Oh, nanti iya. I'rabnya adalah fi mahalli jazmin jab syaratnya. Nah. Tapi nanti juga akan disebutkan nanti pada pembahasan selanjutnya. Nah. Taib isadisan yang keenam. Isadisan aniyak tarina dan manzat al harira fi dunya falan jazahu fil akhirah. Iya. Terjemahkan. Bergandengan dengan nah, lan. Ini tempat yang keenam. Manakala apa? Jawab syaratnya bergandengan dengan lan. Ya, arti kata kalau lan masuk pada jawab syarat, maka harus masuk fa. Baik. Nah, terjemah. Contoh, mana bisal harir, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Nah, betul. Jadi siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya atau mengenakannya di akhirat. Ya, tentu ini bagi kaum laki-laki. Baik, iya. Mana jawab syaratnya? Lan yalbasahu. Lan yalbasahu. Iya, lan yalbasahu. Itu jawab syaratnya. Maka harus pakai fa. Falan yalbasahu fil akhirah. Iya. Terus sabian. Sabian. Aniyat tarina bisin. Bisin. Iya. Nahu intusafir fasa usafir. Naam. Intusafir fasa usafiru. Dan juga jawab syaratnya sini tidak majzum. Karena dimasuki oleh sin. Intusafir fasa usafiru. Iya. Nah di sini jawab syarat mana? Syaratnya fasa usafir. Iya, masuk fa ya. Sa usafir, maka harus masuk fa. Fasa usafir. Iya, coba terjemahkan. Bergandengan dengan sin. Nah, bergandengan itu jawab syaratnya bergandengan dengan sin. Nah, sin maksud apa? Sin yang masuk kepada litanfis ini. Sin itu litanfis. Tapi itu akan datang. Menunjukkan apa makna akan datang. Litanfis. Tanfis. Iya, litanfis. Iya. Namanya sin litanfis. Sin itu akan datang. Ya, maka fasaufa fasa fasa usafir sama seperti saufa juga. Nah, ini akan datang. Iya. Terjemahkan. Jika kamu pergi, maka saya pun akan pergi. Nah, maka saya akan pergi. Baik, itulah tempat yang ketujuh. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Nah. Kalau i'rabnya gimana Ustaz gini? Kalau yang seperti ini kan tidak ada majzumnya. In. In. Tuh, coba i'rab kan? In. Iya, in. Lupa lagi. Ada tu syartin. Ada tu syartin. Iya. Terus? Tusafir. Terus? Fi'lu syartin. Nah. Fi'lu mudharin. In ada tu syartin. تجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه نعم إن أداة شرط تجزم الفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه طيب تسافر تسافر نعم فعل شرط فعل شرط وهو فعل مضارع مجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون السكون terus فتا أسر أفت وفاعله مستتر مستتر وجوبا وجوبا تقديره أنت هي فتا أسافر نعم فا الجواب نعم فاؤل جواب atau rabitatul jawab iya terus sin حرف التنفيس sin حرف التنفيس iya usafir jawab syartin jawab syartin wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi au dhammatu ya, afan ya, usafir, usah ulang kembali fa ada fa jawab syart au rabitatul jawab sin harfu tanfis usafiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal jumlatul fi'liyya fi mahalli jismin jawab syart والجملة الفعلية أو وجملة والجملة من الفعل وفاعله في محل جزم جواب الشرطي. بلنا أولين أستاذ. طيب تفضلي. فجواب الشرطين أو رابطة الجواب. رابطة الجواب. Jadi ya apa gunakan salah satunya ya. Tidak perlu kedua-duanya digunakan. رابطة الجواب. Iya. Sin harfu tanfis. Iya. Usafiru. Jawabu syartin wa fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu 'ala. Naam. Wal jumlatu baina fi'li wal fa'il. Enggak pakai baina. والجملة من الفعل وفاعله وفاعله وفاعله في محل جزم والجملة من الفعل وفاعله مجرور كنائي مكتوب على فعل كان والجملة من الفعل وفاعله في محل جزم جواب الشرط هي begitulah i'rabnya lebih kurang ya. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Fatimah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah dijawab dan beberapa contoh i'rab juga beliau sampaikan. Di kesempatan malam ini kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Mu Fatimah untuk pendengar selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan adik saya. Mohon maaf, Umu, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Cukup monitor via telepon. Baik, dengan siapa di mana? Ana Mintanggang. Min? Mintanggang. Mintanggang. Masmu? Masmu Kalkarim ya, akhi? Ana Ridho. Ridho, baik. Ahlan wa sahlan, akhi Ridho. Fadal. Ahlan wa sahlan. Ahlan bih. Naam. Barakallah fiqh. Akhirnya, lo samahtum untuk khafif as-saut, bisa dikecilkan dulu suara radio atau televisinya, ada feedback, cukup monitor via telepon. Jazakallah khaira. Ustaz. Ya. Kayak mohon maaf akhirnya, sebelumnya akhirnya mohon dikecilkan dulu volume suara televisi radionya, bisa mengganggu suaranya biar lebih jelas. Syukran. Laislah daya kita bahum. Ma indaka kitab? Tayyib, mungkin Naam, tanzur ila syashat al-tilfaz. Saya mohon bantuan Ustaz. Ah ya. Bisa dilihat? Saya pakai radio. Oh, pakai radio. Iya. Pakai radio ya. Berarti enggak bisa baca nih ya. Gak bisa. Gak bisa. Lagi bahasa belajar bahasa Arab. Oh iya, sudah berapa lama belajar bahasa Arabnya? Baru pemula. Baru pemula. Baru pemula. Tapi yang penting pertama adalah niat yang lurus untuk belajar bahasa Arab ya. Iya, niat yang lurus. Amin. Iya, karena itu sangat sangat penting. Arti kata yang lurus adalah kita belajar karena Allah. Semata-mata untuk mempelajari agama, bukan karena dunia, ya. Bukan karena untuk dunia. Ya, kalau hanya karena untuk dunia, yang kita dapat hanya dunia. Umpamanya tujuan saya hanya bisa berbicara dengan orang Arab, ya, hanya bisa bicara orang Arab. Ya, tapi niat yang lurus, kita belajar bahasa ini semata-mata karena Allah, untuk mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis dan seterusnya. Nah, baik, itu sangat penting. Yang kedua adalah coba pasang semacam target ya, target apa yang ingin saya capai ketika belajar bahasa Arab. Ya, ketika target ini kita pasang dalam hati, maka insya Allah kita akan semangat. Selama target itu belum tercapai, kita akan berupaya untuk bisa tercapai. Umpamanya saya harus bisa membaca kitab, kan gitu. Nah, harus bisa baca kitab gundul, kitab botak, ya. Sehingga saya bisa membaca kitab-kitab para ulama, kutubu turath. Nah, bisa baca hadis, bisa memahami hadis dan seterusnya. Iya. Nah, itu butuh waktu. Butuh waktu, tidak bisa belajar hanya sebulan, dua bulan, tiga, bahkan bertahun-tahun. Ya. Bagaimana para ulama-ulama kita dulu, mereka itu juga belajar, bahkan sampai hayatnya. Ya, belajar. Kalau ada orang mengatakan, bisa belajar bahasa Arab selama 24 jam, itu barangkali mungkin bisa hanya bisa baca na'am la barangkali. Ya. Karena harus jujur-jujur saja. Ya, bahwa belajar bahasa Arab itu butuh waktu, butuh konsentrasi, dan butuh keikhlasan, ya, butuh semangat. Ya. Insya Allah, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu harus punya prinsip seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, bukankah dia juga sama dengan saya? Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Ya. Doain saya Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Jadi pasang niat yang ikhlas, itu sangat penting ya. Nah, kemudian kalau ada waktu untuk bisa belajar langsung kepada guru, umpamanya masuk ke suatu lembaga, ya, itu bagus sekali. Karena kita kalau sudah masuk ke suatu lembaga, kita akan terikat dengan peraturan. Nanti akan ada ujian. Hah? Saya baru mondok. Oh, baru mondok. Di mana? Dahlia. Di mana? Daerah mana? Pondok Ponpes Modern Darul Mutakin. Oh, Darul Mutakin. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Baru saya kurang mampu, Pak Ustaz. Iya, ya. Nah, itu tadi yang apa? Yang penting harus semangat kuat. Ya, dan sering apa? Sering belajar, sering membaca, sering bertanya. Ya. Kalau saya dari SMP negeri gimana, Pak Ustaz? Dari bahkan tidak sekolah pun bisa. Tidak sekolah pun bisa. Iya. Bahasa itu agak bahasa yang mudah, insyaallah. Keinginan ada, Pak Ustaz. Iya. Saya ingin lancar seperti orang-orang. Iya, ya, betul. Ya itu tadi yang harus antum perhatikan, ya. Ya. Jadi kalau sudah masuk pondok, betul-betul belajar. Betul-betul belajar serius. Bertemanlah dengan teman-teman yang semangatnya belajar tinggi. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang malas belajar. Yang senangnya main, senangnya tidur. Nah, belajar berteman dengan teman yang sering membaca. Nah, kalau kita, kan bisa kita lihat siapa di antara teman kita yang suka membaca, suka ke perpustakaan. Nah, bertemanlah kepada orang tersebut. Nah, ini sangat penting sekali. Baik, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ada manfaat bagi antum, ya. Baik. Barakallahu fiik, akhir ridho. Jazakallahu khair. Baik, dan demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, bagi pendengar dan pemirsa juga yang lain, terkait dengan semangat dan nasihat yang disampaikan Ustaz untuk mempelajari ilmu secara bertahap dan bersabar, Ustaz, ya, tentunya. Saya juga seperti itu. Sama seperti antum sekalian. Iya, apalagi saya dari kampung. Ya, tidak tahu Jakarta. Belajar pun, ya memang belajarnya sekolah aliyah, ya, pulang pergi, bukan mondok, pulang pergi. Ya memang pelajarannya hampir seperti di pondok, pulang pergi. Tapi saya tidak hanya mencukupi belajar di sekolah. Nah, habis sekolah, siangnya kursus. Nah, cari teman, belajar dengan seorang guru yang tamatan luar negeri. Nah, belajar dengan mereka, belajar bahasa. Bahkan pernah diajarkan bahasa Amiya, bahasa pasaran, pasaran Mesir, pasaran apa Irak dan seterusnya. Tapi itu hanya sekedar untuk mengetahui saja. Tapi yang beliau ajarkan adalah bahasa Fusa, belajar apa, belajar Nahu. Dulu kita belajar apa Kawakib Durriyah, belajar dengan guru. Jadi tidak hanya mencukupkan di sekolah. Kalau kecuali kalau kita di pondok, pondok alhamdulillah banyak guru, kita bisa belajar 28 jam, ya. Jadi sama kami, saya sama seperti antum dan juga ustaz-ustaz yang lain juga demikian, berjibaku di pondok, berjibaku di sekolah. Yang penting betul-betul belajar, itu penting sekali. Jadi tidak belajar hanya sekali dua kali atau belajar setahun dua tahun lalu keluar, ini kesalahan di dalam belajar. Ya, lalu enggak betah keluar. Ya namanya belajar di pondok, mana ada nikmatnya belajar di pondok, kan gitu. Ya. Ya namanya belajar. Ya lebih banyak belajar daripada main. Apalagi usia banyak bermain. Nah, disitulah tantangannya. Jadi yang penting itu adalah betul-betul belajar. Jadi jangan hanya di pondok ada merasa enggak betah lalu keluar. Ya, harus bertahan. Jangan kena makan tidak enak lalu keluar. Ini salah. Hidup ini bukan untuk makan. Hidup ini bukan untuk makan. Hidup itu untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Makan hanya adalah sebatas untuk bagaimana kita bisa hidup, itu saja. Enak enggak enak? Iya, makan enak enggak enak itu hanya hawa nafsu saja. Jadi, lagi-lagi saya katakan, kalau kita belajar karena ibadah, insyaallah mudah untuk dilalui. Belajarlah sejarah bagaimana para ulama, apakah mereka belajar dengan seperti sekarang, belajar di gedung-gedung yang tingkat, pakai AC, asrama pakai AC, kemudian makan pakaian di laundry, pakaian makan apa, makan catering, pakaian di laundry dan seterusnya. Tidak, justru mereka bersakit-sakit, masak sendiri, ya, nyuci sendiri. Itu pondok-pondok seperti itu, pondok-pondok zaman dulu. Tapi masya Allah, ternyata pondok seperti itu dapat mencetak generasi-generasi yang baik, membentuk karakter-karakter yang tangguh, yang mampu menghadapi segala macam tantangan dan tantangan apapun keadaannya. Sekarang banyak anak-anak santri yang cengeng. Betul sekali. Karena saya mimpin pondok Wabu Salam. Banyak anak santri yang cengeng. Ya, saya katakan bukan salah mereka, salah orang tuanya. Karena orang tua mendidiknya salah. Terlalu dimanjakan anak. Semuanya dilayani. Kalau enggak dilayani oleh orang tuanya, ayah dan ibu dilayani oleh pembantu. Ini salah dalam mendidik, saya katakan. Beri kesempatan mereka untuk bekerja. Kalau perlu disuruh mereka bekerja di rumah. Mencuci, membersihkan rumah, mengangkat air, menimba air, dan seterusnya. Itu sangat penting. Agar mereka kelak mereka bisa menghadapi situasi barangkali mungkin lebih parah daripada situasi sekarang. Orang tua jangan banyak terlalu khawatir. Anak terkadang luka sedikit khawatir. Sudah orang tua semacam kalang kabut. Terkilir sedikit orang tua kalang kabut. La haula wala quwata illa billah. Terkilir luka itu hal yang biasa. Apalagi anak laki-laki yang senangnya lari sana panjat sini, itu hal yang biasa. Orang tua jangan terlalu khawatir. Belajarlah dengan orang-orang tua yang zaman dahulu. Bagaimana orang tua zaman dahulu? Ya, perlu kita belajar dengan mereka. Pendahulu-pendahulu orang tua kita. Bagaimana mendidik kita, zaman dahulu. Ya, alhamdulillah, anaknya mandiri. Umur-umur yang masih umur SD pun mereka sudah mandiri. Bisa mereka mandiri, tidak cengeng. Inilah yang harus diperhatikan. Walaupun orang tua sekarang hidup dalam keadaan barangkali serba mewah ya. Ya. Serba enak, rumahnya bagus dan seterusnya. Tapi bukan berarti anak itu dibiarkan tidak dididik mandiri. Kasihan nanti. Ya, kasihan. Apa jaminan bahwa kita ini hidup kita ini selama-lamanya? Umur kita panjang sampai anak dewasa belum tentu. Bisa jadi besok kita dipanggil oleh Allah. Sementara anak kita masih kecil. Dan mereka ternyata tidak bisa mandiri. Nah, ini saya ingatkan kepada pemirsa. Nah, ini sangat penting. Dan juga para orang tua. Orang tua yang anaknya di pesantren. Nah, ini harus memahami keadaan-keadaan. Bahwa di pondok itu terkadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Jika anak itu terjadi luka atau apa saja, ya, tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu orang tua itu seperti kalang kabut, ya. Itu hal-hal yang biasa. Dan mereka harus melalui hidup seperti itu. Agar mereka bisa matang karakternya. Agar mereka bisa mengharum hidup, kehidupan akan datang. Kita tidak tahu keadaan negeri kita. Coba kita lihat bagaimana rahimnya. Sebagian saudara kita, umat Islam sana dibantai. Anak-anak dan seterusnya. Mungkin orang tuanya barangkali telah dibantai, tinggal anak-anak. Nah, ketika anak-anak mereka tidak punya kemandirian, karakter yang tangguh, mungkin mereka pun akan menjadi sasaran. Nah, ini sedikit ya. Saya ingatkan juga terkait dengan tadi ada anak yang ridha ya masuk pesantren. Jadilah anak yang tangguh ya. Jangan jadi anak yang manja masuk pesantren setahun dua tahun lalu kabur keluar. Ini satu hal yang tidak bagus. Karena setiap pesantren punya kelebihan punya kekurangan. Pindah pun akan mengalami seperti itu. Akan bisa jadi akan tidak betah juga. Pindah juga akan jadi tidak betah. Karena pondok itu tidak ada sempurnanya. Punya kelebihan, punya kekurangan. Taib, kembali pada niat ikhlas. Taib, demikian saja. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Dan faedah sangat bermanfaat dari apa yang disampaikan Ustaz. Untuk memberikan motivasi dan juga memberikan kita energi baru untuk terus menuntut ilmu syar'i dan bersabar. Dan tips yang beliau sampaikan semoga Allah mudahkan untuk kita menjalankannya. Barakallahu fiikum. Dan kita berikan kembali kesempatan bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di kesempatan malam ini di 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula di jilid yang ketiga. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum. Tafadhali. Asati. Naam. Anyak, anyak latarina bisin. Asamin ya, asamin. Iya. Asamin. An yaqtarina bi saufa. Naam. Nahwu wa in khiftum ailatan fa saufa yu'nikum Allah min fadlihi. Min fadlihi. Insya'a. Naam. Ini kelihatan harakatnya salah ya. Inna, bukan inna itu. In ya. Insya'a. Iya. Wa in khiftum ailatan fa saufa yu'nikum Allah min fadli insya'a. Iya. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya yughni kumullah. Naam, yughni kumullah. Kemudian jawab syaratnya dimasuki oleh kata saufa. Ini juga litanfis akan datang. Ya. Akan datang. Cuma saufa ini beda dengan sin. Kalau saufa waktunya lebih jauh daripada kata sin. Sin bisa besok. Nah. Bisa setelah berbicara. Nah, setelah berbicara itu sin, waktunya dekat. Sementara saufa itu waktunya apa? Lebih jauh daripada kata sin digunakan. Iya. Iya. Maka dimasuki oleh fa. Fa saufa yughnikumullahu min fadli insya'a. Coba terjemahkan juga bisa dilihat barangkali kalau enggak bisa, kalau tidak bisa menterjemahkan bisa dilihat terjemah Al-Qur'an ya. Wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikum Allah. Dan jika kalian khawatir ya miskin Allah akan mengayakan kamu, maka Allah mengayakan kamu ya, atau menjadikan kamu kaya. Insya'ah. Jika ia menghendaki. Nah, jika dia Allah menghendaki. Ya Allah min fadli. Iya. Iya, itu dia. Terus. Yang ke terakhir. Tasian. Yang ke sembilan. Tasian. Nah. Tasian. Iya. An yusad. Daro bika annama. Bika annama. Iya. An yusaddara bika annama. Nahu. Annahu man kotala nafsan biwari nafsin. Au fasadin fil ardi. Faka annama kotala nafsa jamiah. Iya. Mana syaratnya? Kotala. Man kotala. Syarat. Syartianya itu man ya. Man itu syarat, ada pun fi'il syarat itu qatala. Ya, kemudian jawab syaratnya mana? Qatalan nasa jami. Qatalan nasa. Ya, qatalan nasa jami itu jawab syaratnya. Ya. Dimasuk atau digandengi dengan kata ka'annama. Maka harus memakai fa. Fa ka'annama. Itulah kaidahnya. Coba terjemahkan. Rasanya barang siapa membunuh satu jiwa dengan tanpa membunuh. Ya, membunuh tanpa dia membunuh. Ya. Ya, membunuh seseorang, dia tidak membunuh orang, lalu dia dibunuh. Nah, itu namanya apa? Qatalan nasa bighairi nafsin. Jadi siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin tanpa membunuh jiwa. Ya. Au fasadin fil ardi. Atau ya. Di bumi. Atau tanpa merusak. Fasad ini maktuf kemana? Ini harus paham. Maktuf atafnya ke nafsin. Bi ghairi nafsin. Jadi, bi ghairi nafsin. Au ay bi ghairi fasadin. Oh. Nah itu, perhatikan. Bi ghairi nafsin ay bi ghairi bighair nafsin aw fasad ay bighair fasadin. Iya, itu atafnya ke situ. Atau tanpa merusak di muka bumi atau tanpa melakukan kerusakan di muka bumi. Muka bumi. Iya. Atau tanpa melakukan perusahaan di muka bumi. Nah, atau tanpa melakukan kerusakan di muka bumi. Seperti apakah? Seperti begal. Begal itu kan melakukan kerusakan di muka bumi. Iya, penyamun. Iya. Kalau di laut apa itu? Perompak ya. Iya. Perompak. Nah, itu termasuk melakukan kerusakan di muka bumi. Terus maka seolah-olah faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seperti seolah-olah seolah-olah dia membunuh manusia, manusia semuanya, jami'an semuanya, ya sealam jagat, ya jami'an. Baik, nah itu dia contoh di mana jawab syaratnya berenggandengan dengan ka'annama, maka jawab syaratnya harus memakai fa. Fa. Baik, ya coba baca selanjutnya. La. Nah. Jujuk jamu. Pusyarti. Iya. Tidak karona bilfa'i. Bilfa'i. Wayakunu a'irabu. Wayakunul i'rabu. Wayakunul i'rabu. Kina idin. Bil jumlati. Fayuqalu. Fayuqalu. Nah. Fi mahali jazmin. Jazmin. Nah ini yang saya sampaikan tadi di dalam i'rab, dalam i'rab tadi di mana jawab syaratnya make fa, maka i'rabnya adalah mahal, mahallu jazam, mahallu jazam. Coba terjemahkan. La yujzamu jawabu syarti. Tidak dijazamkan. Nah, syarti. Tidak dijazamkan. Tidak disukunkan. Jadi salah tidak satu disukunkan. Tanda jazam, biar apa bisa dipahami oleh pemula ya, oleh pemula, salah satu tanda jazam itu merupakan tanda asli adalah baris sukun. Jadi la yujzam, tidak dijazamkan atau tidak disukunkan. Ya, fi'il. Jadi apa? Fi'il mudhari. Ya. Tidak dijazamkan, tidak disukun, jawab syarat. Jadi jawab syaratnya tidak disukunkan. Walaupun dia fi'il mudhari. Tidak disukunkan. Nah, tidak disukunkan atau tidak dijazamkan. Nah, padahal jawab syarat kalau fi'il mudhari-nya mesti majzum. Kan gitu kan? Mesti majzum. Nah, tapi tidak dijazamkan dia. Ya. Kenapa? Terus lanjutkan. Apabila... Nah. Idaqtarana bilfa, idaqtarana bilfa, apabila dia bergandengan dia, mana fa'il iqtarana? Mana fa'il iqtarana? Jalab besar. Dhamir mustatir takdir huwa, kembali pada jawab syarat. Ya, apabila jawab syarat tersebut nah, bergandengan dengan fa. Nah, dengan fa. Jadi kalau jawab syaratnya fi'il mudhari bergandengan dengan fa, maka tidak dijazamkan fi'il mudhari tersebut. Nah, sekarang kapan fa itu bergandengan dengan jawab syarat? Itulah tadi yang telah disebutkan. Terus wa yakunul dan adalah i'rabnya hina idzin, ketika itu untuk jumlah, lil jumlati adalah bagi jumlah, bagi jumlah. Jadi maka i'rabnya ketika itu adalah lil jumlah, bagi jumlah. Fayuqal, ya dikatakan innaha fi mahalli jazmin, mahalli jazmin. Ya, innaha ha ini kembali pada jumlah. Sesungguhnya jumlah itu fi mahal jazam. Ya itu tadi. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawabu syarti. Boleh kita apa? Kita coba ya. Boleh kita coba kembali ke contoh yang ada fi'il mudhari'nya. Yang ada fi'il mudhari'nya coba di halaman sebelumnya tadi, halaman sebelumnya yaitu Kalau nomor 7 sudah kita i'rabkan. Nah, coba yang nomor 8. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Iya. In. Nah, waw harfu ataf. Waw harfu in. Ataf, Pak. Iya. In. In adatu syartin. Adatu syartin. Nah. Adatu syartin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Nah. Tajzimu fi'laini. Tajzimu fi'laini. Tajzimu. Tajzimu fi'laini. Fi'laini. Al-awwal fi'lu syarti wa thani jawabuh. Ya. Yang pertama al-fi syarat, yang kedua jab syarat. Itulah yang dijazamkan oleh adatu syarti itu in. Terus khiftum. Khiftum fi'lu syarti. Tidak. Nah, karena dia fi'il madhi kan. Nah, fi'il madhi, maka i'rabnya adalah mahal. Jadi kalau dia jawab syaratnya fi'il madhi atau jumlah ismiyah atau fi'il mudhari yang dimasuki alif fa, jawab syaratnya tentu fa itu masuk, ada ketentuan yang sudah kita pelajari, maka i'rabnya mahal ya. Jadi khiftum fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Naam. Fi'lun madhin. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Ala sukun. Naam. Ala sukun. Ya. Littisalihi bita'il fa'il. Bain sukun kena bersambung dengan ta' fa'il kan? Khiftum. Ya. Tum itu fa'il. Dhamir fa'il. Ta' fa'il namanya. Littisalihi bita'il fa'il. Kemudian tum. Tum. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Tasilun. Ya, dhamir muttasil mabniyun ala sukun. Saya i'rab singkat aja. Tahilun. Saya i'rab aja kedua-duanya. Tum. Ya. Dhamirun. Sebetulnya bisa di'rab lagi, dipisah lagi. Di'rab tu kemudian i'rab mimnya. Ya. Nah, ini disingkat aja. Tum dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya kan? Tum dhamirun muttasilun. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah. Kemudian selanjutnya apa? Ya. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini adalah fi'il syarat? Nah, ini. Nah, gimana? Halo? Gimana, Pak? Ya. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini fi'il syarat? Fi'il syarat itu majzum. I'rabnya mahal. I'rabnya mahal. Fi mahalli jazmin. Jadi kita ulang kembali. Khiftum. Khiftum. Naam. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Sukun. Littisalihi bita'il fa'il. Naam. Bita'il fa'il. Ta'ul fa'il. Ta'ul. Dhamir muttasilun mabniun ala. Muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Mahali raf'in. Naam. Fa'ilun. Naam. Kemudian. Khiftum wa huwa wa eh fi'lu syarti fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Iya, fi'lu syarti fi mahalli jazmin. Karena dia fi'il mabni kan? Nah. Jadi kalau mau diungkapkan di awal juga bisa. Khiftum fi'lun madin. Naam. Mabni sukun fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jadi khiftum fi'lun madin mabni sukun fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Dia menempati tempat jazam sebagai apa? Fi'il syah, fi'il syarat. Nah, karena dia fi'il madhi, tentu dia tidak apa? Tentu dia tidak majzum karena dia fi'il madhi. Istilah majzum itu hanya untuk fi'il yang mu'rab, itu fi'il mudhari. Taib, 'ailatan atau 'ailatan sebagai apa? Maf'ulun bi. Mansubun bil fathah. Bil fathah. Iya. Terus alfa'u. Alfa'u. Naam. Apa? Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Au rabitatul jawab. Farabitul jawab. Ya, atau apa? Rabitatul jawab. Jadi pilih salah satu. Al-fa'u fa'ul jawab atau al-fa'u rabitatul jawab. Al-fa'u rabitul jawab. Iya, rabitatul jawabi. Rabitatul jawab. Iya. Jadi rab itu pengikat jawab. Iya, saufa harfut tanfis. Saufa harfut tanfis mabniun al-fathi. Tanfis. Kemudian yughni. Yughni. Fi'lun mudari'un. Iya. Naam. Fi'lun mudari'un mabni atau mu'rab. Ini mu'rab kan? Nah, fi'lun mudari'un marfu'un. Marfu'un. Terus wa 'alamatu raf'ihi. Wa 'alamatu raf'ihi. Dhammatun. Dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. 'Ala ya. Iya, mana'a min dhuhuriha as-siqal. Asalnya apa? Yughniu. Yughniu. Karena ya itu diharakat dhammah kan? Dhammahnya apa? Thaqil, berat. Maka tidak diharakatkan dia. Maka di i'rabnya muqaddara 'ala al-ya. Muqaddara 'ala al-ya lis-siqal, kena berat. Siqal. Iya. Karena dia mufi'il mu'tal akhir. Ya. Terus kum. Kum. Dhamirun. Dhamirun muttasilun. Mabniun. Mabniun ala sukun. Bukan ala dhamma. Ala sukun. Ala sukun itu dhamma itu karena dibaca ya. Wasal. Ya. Iya. Ala sukun. Kan dhamir itu kum. Kum itu mabni ala sukun ya. Ala sukun. Iya. Terus fi mahalli nasbin maf'ul bih. Mahalli nasbin maf'ul bih. Nasbin maf'ul bih. Iya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah itu i'rab. Makanya mabni juga demikian. I'rabnya mahal. Terus Allahu. Allahu fa'ilun. Lafzul jalalah fa'ilun marfu'un. Lafzul jalalah. Naam. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian apa? Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin jawabu syarti. Wal jumlatu fi'li. Ya. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi. Maf'ulun. Wa maf'ulihi. Nah. Mana wal jumlatu? Penggabungan. Penggabungan fi'il, fa'il dan maf'ulnya menempati tempat jawab, menempati tempat jazam adalah sebagai jawab syarat. Jadi wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin jawabu syarti. Taib, itulah lebih kurang i'rabnya ya. Lebih kurang i'rabnya. Taib, demikian Umar Abdullah. Ahsan. Barakallah fik ya Umar Abdullah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Umar Abdullah. Alhamdulillah telah beliau sampaikan beberapa faedah dari i'rab terkait dengan kalimat yang tadi kita simak bersama, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali sana. Ya, ini selanjutnya adalah praktek dalam bentuk latihan. Sahih. Dari kaedah-kaedah yang sudah disebutkan tadi ada 9 ya, 9 nomor ya. Nah, di sini latihan ini menguji kembali sampai sejauh mana isti'abul kaidah atau kawaid, penguasaan kaidah yang telah dijelaskan tadi secara singkat. Nah, ini latihan untuk mematangkan kaidah yang sudah dipelajari. Baik. Baik, nah, selesai. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja di halaman 124. Ya, jilid ketiga, kita mulai untuk praktek dari kaidah yang sudah dibahas pada pembahasan atau latihan sebelumnya. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Idam. Naam, Pak. Ahlan, Pak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Idam Khalid. Ahlan, Pak. Masya Allah. Ma syuftu min zaman. Ma sami'. Naam. Baik, tafadhal ya Idam Khalid. Alif Nilfa ala jawab syarti. Baik, mohon maaf. Mohon maaf Pak Idam, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Kita terima suara Bapak, barakallahu fik. Silakan diulangi kembali Pak. ala jawabi syarti fil jimalil atiyati. Ait, ulang kembali biar jelas bacaannya. Adhilil fa'i ala jawabi syarti. Kenapa al fa'i majrur? Kenapa majrur dibaca? Mohon maaf Pak Idam, lagi Pak Idam. Coba ulang kembali baca. Kecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, Pak. Ini juga membaca instruksi juga apa praktik daripada kaedah-kaedah yang sudah diajarkan dulu. Iya, coba baca kembali. Adhilil fa'i. Adhilil fa'i. Kenapa al fa'i kasrah? Adhilil. Iya, ada khilil fa'i. Jadi kalau saya sakit nain, Ustaz. Yang saya tanya adalah hamzanya fa'i. Bukan lamnya. Kalau ada khilil betul. Oh, nah, Ustaz, ketika nah. Wasal lamnya dikasrakan cara membacanya. Nah, Ustaz, ya, nah. Adhilil fa'a. Nah, kenapa fa'a? Sebentar. Hati-hati. Baik, kenapa fa'a? Dibaca fathah maf'ul bih mansub, ya itu dia ya. Maf'ul bih objek ya. Adkhil al-fa'a ala jawab syarti fil jumalil atiyati idza kana zalika wajiban. Nah, kenapa mansub wajiban, kenapa enggak wajibun atau wajibin? Maf'ul mutlak. Jangan-jangan salah cetak. Maf'ul mutlak. Mana fi'ilnya? Kana. Kana. Iya. Memang itu mas. Kalau maf'ul mutlak berarti kaunan. Oh, ini amsat. Ya, ini. Kena sudah lama tak bersuo. Iya. Iya. Sudah lama tak mendengar suaranya, ya. Iya. Sampai lupa pelajarannya. Ya, sekarang baru teringat kembali. Kembali memarinya. Apa? Khabar apa? Khabar kana. Iya, nah, betul. Wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu aliman. Jadi khabar kana itu mansub. Ya. Isimnya mana? Zalika ism syarah fi mahalli raf'in. Baik, idza kana al-jawabu wajiban. Terus wadhkuri sababa. Wadhkuri sababa. Bariskan harakat sababa kan? Waskuri sababa. Nah, itu ada harakat sababa. Kenapa sababa? Maf'ul. Maf'ul bih, ya, objek. Mana fa'ilnya? Dengar bistadir. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Anta. Wadhkur. Waw ini ma'tuf kepada adkhil, ya. Atau ke sana. Disambung, dihubungkan ke sana. Baik. Terjim. Masukkan huruf pa. Ya. Masukkanlah olehmu huruf pa pada jawab syarat pada jumlah-jumlah yang akan datang. Apa jumlah apa itu? Jumlah. Jumlahnya masih bahasa Arab juga tuh. Kalimat-kalimat di bawah maksudnya. Nah, kalimat-kalimat berikut ini. Iya. Iya. Terus apabila itu adalah jawabannya. Apabila itu jawabannya. Bagaimana maksudnya? Apabila itu wajib. Nah, apabila hal itu wajib. Hal itu mana? Kemana pada dzalika ini? Isim isyarah ini kemana kembali ini? Isyarah ini. Jawab. Jawab syarat. Itu apa? Kembali kepada kalimat itu memasukkan fa. Iya. Kembali kepada maksud mafhum. Instruksi ada khilil fa'a ala jab syarti. Iya. Masukkan fa kepada jab syarat. Jadi idza kana dzalika wajiban, apabila memasukkan fa kepada jab syarat itu wajib. Nah, itu yang maksud. Jadi fa ini dzalika masuk kepada mafhumul kalam ada khilil fa'a ala jab syarat. Nah, kembali pada mafhumnya. Pemahaman. Bukan kembali pada jab syaratnya, apabila jab syaratnya wajib. Enggak masuk pemahaman seperti itu. Apabila jawab syaratnya wajib. Enggak. Apabila memasukkan fa pada jawab syarat itu wajib. Harus. Terus. Waskuris sababah. Waskuris sababah dan sebutkanlah olehmu sebab-sebabnya. Sebabnya, faktornya. Nah, sebutkan. Arti jelaskan sebabnya, jelaskan faktornya. Mungkin satu aja lah, iya. Iya. Ustaz. Iya. Awalu man jadda wajada. Iya, man jadda wajada. Tapi masukkan. Man harfu syartin. Masukkan kan perintahkan masukkan fa kan? Oh. Bukan di suruh i'rab, enggak di i'rab kan? Ada khilil fa'a. Ah, ini ada man jadda fawajada. Man jadda fawajada. Fawajada. Betul. Apakah harus masuk fa? Man jadda fawajada. Man jadda fawajada. Mempernah mendengar konteks seperti itu? Tidak. Nah, ini makanya harus dipahami instruksinya. Katanya, idza kana dzalika wajiban. Apabila memasukkan fa pada jawab syarat itu wajib. Nah, ini kalau tidak wajib, tidak harus jangan dimasukkan. Iya. Ini enggak wajib yang ini. Nah, ini bukan enggak wajib, enggak boleh masuk. Iya. Iya, enggak boleh masuk fa di situ. Kenapa? Nah, inilah di sinilah kita ini di apa? Pengarang kita, pengarang buku ini apa? Kita diuji kembali sampai sejauh mana isti'ab penguasaan kaedah tadi. Nah, ini kan jawab syaratnya tidak termasuk yang 9 kan? Iya, Ustaz. Garis 9. Maka tidak boleh masuk fa, tidak boleh man jada fa wajada. Iya. Sudah sempurna jumlahnya. Enggak, bukan masalah sudah sempurnanya tidak. Karena jawab syaratnya tidak termasuk dalam yang 9. Iya. Kan? Dan juga dia bukan fi'il talab, dan dia bukan juga masuk, tidak masuk saufa, tidak ada qad, tidak ada saufa, tidak ada sin, tidak ada lan, nah seterusnya yang sudah kita pelajari. Maka itu tidak ada masuk fa, enggak boleh pakai fa. Naam, Ustaz. Iya. Faham ta? Paham ini? Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Oh, iya, iya. Ini kan nasnya belum diartiin. Nasnya mana? Dari awal nih, pelajaran yang ke-15 seingat saya. Antum ngikuti pelajarannya? Enggak tahu deh, pokoknya saya belum tahu, Ustaz nih. Saya mau nanya ini aja, Ustaz, yang ke-15 nih. Al-Waridah artinya apa tuh? Al-Waridah asmana warito yang datang. Yang tidak dimalumin. Ada tiga, Ustaz. Kenapa? Ada tiga yang saya bingung tuh. Yang pertama Al-Waridah. Konteksnya 4. Di mana? Baris dari bawah halaman 118. 18, iya. Sama yang 120, Ustaz. Yastafida, satu lagi dimalumin. Asal makna warito yang datang. Warada, yaitu kan datang. Iya. Anil as'ilah bahwa wayujib ya menjawab pertanyaan yang datang di akhir kan gitu itu maknanya tapi maksud datang atau maksud di sini arti yang terdapat mafhum ya nah banyak patut seperti al warid fil hadis gitu maksud apa bukan datang dalam hadis arti yang terdapat dalam hadis. Iya, jadi al-waridah asmana warid itu kan datang. Iya. Kalau iya, kalau sudah datang apa? Ada enggak itu? Ada kan? Kalau sudah datang ada enggak dia? Ada, maka diterjemahkan apa? Yang terdapat di akhirnya. Yang akan datang. Iya. Yang terdapat di akhirnya. Terdapat dalam hadis. Al-warid fil hadis kan? Oh, nam. Nah. Yang datang dalam hadis maksudnya apa? Terdapat dalam hadis. Iya. Nah itu terjemahannya yang apa bebas ya, ya supaya bisa dipahami. Satunya lagi saat itu. Mana? Tapi dal pa yahdur, walam yahdur, pa laisa bimalumin. Iya, malumin kan tercela. Malum tercela. Yastafidanya apa, Ustaz? Hah? Yastafidanya apa? Di yastafidah itu mengambil faedah kan? Iya, mengambil faedah. Iya. Bimaluminnya? Bimalumin. Bi malumin. Malumin. Malum kan tercela. Coba di mana apa di. Oh ya sudah ya. Lupa ini. Syukran Ustaz. Afan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Faidan khair, barakallah fiik. Nah, Ustaz. Akhir sih. Kita mungkin terhenti pada latihan pertama ya, Ustaz ya? Iya. Di nomor pertama. Pertama. Mungkin sebelum nanti pekan depan ya. Nah, ya, coba para pendengar dan para pemirsa TV Raja bisa dijawab terlebih dahulu ya. Ini seperti wajibun manziliyun ya. Nah. PR, wajibun manzili itu PR, tugas. Ya, coba dijawab ini. Nanti insya Allah pekan depan kita jawab bersama-sama. Dan mungkin instruksinya saya diulang kembali. Ya. Iya, adkhilil fa'a ala jawab syarti. Masukkan fa ke kemana? Ke jawab syarat. Nah, ke dalam jawab syarat. Nah, makanya nanti lihat mana fi'il syaratnya, mana jawab syaratnya. Nah, kalau sudah ketemu jawab syaratnya, masukkan fa. Fil jumalil atiyati, di kalimat-kalimat berikut ini, itu nomor 1 sampai nomor 20 ya. Idza kana dzalika wajiban, apabila memasukkan fa pada jawab syarat itu wajib, harus. Ya, kalau diharuskan masuk, harus masuk. Ya, kalau tidak jangan dimasukkan, itu maksudnya. Ya, jangan dimasukkan kalau tidak harus, ya. Wadhkuris sababa, dan sebutkan faktornya. Artinya faktor masuknya apa? Kenapa wajib pakai fa? Dan juga perlu juga disebutkan faktor kenapa tidak dimasukkan fa. Ya, kalau enggak pakai fa, apa sebabnya? Kalau masuk fa, apa faktornya? Baik. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV terkait dengan latihan 1. Kita akan pending dan insyaallah kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk memahami dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan insya Allah kita akan bahas di kesempatan pekan yang akan datang. Sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ka'annama Ustaz, apakah makna ka'annama dan apakah ini termasuk dari saudara-saudara inna? Zakhlah khair. Enggak. Iya. Ka'annama itu asal anna, kemudian masuk ma, ma za'ida, maka mulgha, tidak beramal. Tidak beramal, maka tulisnya pun menyatu tulisannya. Menyatu. Kalau dia beramal, tidak menyatu. Sama seperti innama. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika ma masuk, ma za'ida masuk, maka inna itu tidak beramal. Maka tulisannya apa? Bersambung tulisannya. Mulgha, tidak beramal. Tapi kalau dia beramal, tulisannya tidak nyambung. Inna kemudian ma. Maka makna innama adalah lil hasar, untuk membatasi, itu innama. Demikian ka'annama. Ka'annama itu maknanya apa? Lit tasbih. Itu apa? Perumpamaan, mengumpamakan. Maka terimakan seolah-olah. Ya. Seolah-olah. Itu kalau seolah bahasa kita adalah, bahasa kita seolah-olah adalah bentuk apa? Perbandingan ya. Perbandingan. Nah, itu tasbih namanya. Jadi ada itu tasbih. Kaf masuk, ka'annama. Sehingga tidak beramal-amal. Tidak beramal. Anak itu tidak beramal. Baik. Mulwah. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Min harfi jir, Ustaz. Min adalah termasuk bagian dari huruf jir. Ya. Bagaimana kondisinya ketika difathahkan nunnya, Ustaz? Pada kondisi apa? Jadi mina. Dan apakah tetap majrur isimnya? Nah, ya seperti wa minan nasi. Ya, wa minan nasi man yakulu. Nah, ini adapun fathah dan kasrah. Perhatikan baik-baik ya. Ini asalnya min baris sukun. Kemudian ketemu dengan huruf yang alif lam ya. Baik alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Maka huruf sebelumnya harus diharakatkan cara membacanya. Sekarang timbul pertanyaannya. Harakatnya apa? Apakah kasrah atau fathah? Memang umumnya kasrah. Tapi tidak selamanya kasrah bisa fathah. Ini kembali kepada apa, mana harakat yang akhaf. Akhaful harakat. Harakat yang paling ringan. Ya. Apakah fathah, apakah dhamma, ini kembali kepada bentuk kata yang bersukun tersebut. Ya, berbeda ya. Ya. Jadi kalau min, harakat fathah itu yang paling ringan. Wa minan nas, daripada wa minin nas. Wa minin nas itu lebih berat daripada wa minan nas. Apalagi wa minun nas, dhammah lagi. Nah, ini Nah ini inilah apa masya Allah, sampai kepada cara membaca pun Islam itu dinun samha, itu agama yang mudah, ya, tapi tidak boleh dipermudah-mudahkan, ya, termasuk dalam bahasa, ya, bahasa, ya, maka di sini mana yang paling mudah dalam hal ini, maka itulah yang diambil, maka termasuk dalam bacaan tadi wa minan nasi man yaqulu. Nah, kenapa enggak Ustaz wa minan nas? Kan umumnya bacaan kasrah, ya Ustaz. Ya betul. Tapi dalam hal ini tidak. Dibaca fathah. Kenapa harakat fathah itu lebih akhaf? Ya kalau wa minan nas itu lebih berat. Nah, itu siapapun baca, apalagi orang Arab. Kita saja bukan orang Arab bacanya juga susah, ya. Wa minan nas atau wa minun nas. Wa minan nasi. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Sampai demikian bagian yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali. Ada kalimat wa yakunu i'rabu hina idzin lil jumlah. Hina idzin, Ustaz, bagaimanakah pembentukan kalimat ini dan apakah ini zarfu zaman? Iya, itu zarf, ya. Yaitu zarf, ya. Zarf, ya. Ya, itu zarf. Itu dia isim hina idzin. Satu kalimat yang utuh atau ada dua kata yang tergabung, Ustaz? Itu asalnya dua kata, hina dan idz. Hina kemudian idz. Nah, kemudian idz setelah itu ada jumlah yang dibuang. Ada jumlah yang dibuang. Nah, makanya didatangkan tanwin. Namanya tanwin iwat. Anil jumlah. Anil jumlah. Dan kurang-kurang. Wahina idzin tanzurun. Wahina idzin tanzurun. Nah, itu tanwin, itu tanwin iwat. Ada iwat anil jumlah. Ada jumlah yang dibuang. Jadi ada iwat anil harfi. Ada iwat anil jumlah. Anil harfi seperti ghawashin. Jadi, mana huruf dibuang? Huruf ya. Ghawashin, asal di ghawashiu. Ghawashiu, ghawashia. Ada ya dibuang. Nah, karena ini termasuk isim apa? Isim mankus. Isim mankus, ya, karena dia tidak pakai alif lam. Kemudian dia tidak dia, apa? Tidak dia mudaf. Kemudian dia tidak mansub. Maka ianya dibuang. Nah, ketika yang dibuang, maka harus datangkan tanwin. Namanya tanwin iwat anil harfi. Jadi ghawashin. Seperti madin. Tanwin ada di dot itu ada tanwin iwat. Iwat anil harfi. Aslinya madiyun. Dotnya, jangan salah sebut. Bukan dal, bukan madiyun. Ya. Madi itu kota. Ini madin. Aslinya madiyun. Nah, ketika dia tidak makil iflam, dan dia tidak mudaf, dan dia bukan mansub, maka ia dibuang. Kalau mansub ianya ada madian. Nah. Ada alif lam al-madi. Nah, maka dia dibuang ianya. Madin. Ya, fi'lun madin. Ini marfu kerana dia na'at. Fi'lun madin, asal madiyun. Nah, demikian juga hina idzin. Dan itu tanwin iwat. Tapi iwat bukan iwat anil harf, tapi iwat anil jumlah. Ada jumlah yang dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Kerana dia sudah maklum. Apa takdirnya? Hina idzin hina balagatir ruhul hulquma. Hina idzin tanzurun ay hina idz. Asal hina idz. Idz itu adalah yaitu apa? Zaraf. Zaraf. Idz itu zaraf. Jadi hina idz ketika. Ya, ketika. Nah, idza ba hina idz balagatir ruhul hulquma. Ketika ruh itu sampai ke kerongkongan, maka dikatakan gharghara. Nah, tanzurun, kalian melihat. Nah, tanzuruna, kalian melihat. Jadi orang pun yang sedang sakatul maut pun dia akan melihat ruhnya. Dia akan melihat ruhnya ketika ruh itu berpisah dengan jasadnya. Nah, ketika itulah, nah, engkau yang sedang menghadapi kematian, siapa-siapa akan melihat. Makanya kenapa mata itu ke atas, ya? Terang mata ke atas, kan? Ya, itu melihat ruh pergi meninggalkan jasadnya, maka disunnahkan apa? Nah, di tuhmitul ain disunnahkan untuk di apa? Pejamkan. Di pejamkan mata. Nah, sama ini. Nah, itu jadi hina id balagatir ruhul hulqum tanzuruna. Jadi ada kalimat yang dibuang, apa itu? Balagatir ruhul hulquma. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Ustaz, demikian beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz di kesempatan malam ini, dan mungkin kita cukupkan. Afadhal sa ikhtitam. Baik, jazakumullah khairul jaza atas ihtimam perhatian kalian atas kajian ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari dan bagi kita semuanya. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.